sesekabut dalam waktu yang gelisah, menghitung diri hanya retakan rasa. Udara putih penuh keluh, penuh kesah. Segala di mimpi tak menentu dan lelah. Merindu pagi dalam diriku.